Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzanillahu iyyakum. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan petunjuknya, yang dengan petunjuk Allah kita dibimbing untuk selalu beriman kepadanya, dan dengan nikmatnya Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menegakkan ibadah yang agung ini. Kita senantiasa berharap pada Allah, Allah menerima amal ibadah kita dan mengabulkan doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang munkar. Ini adalah merupakan amalan yang agung dari apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan ini juga sarana untuk meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia juga di akhirat. Sehingga dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan memberikan kepada kita di dunia keamanan, kedamaian, keselamatan, dan juga di akhirat Allah berikan pada kita kebahagiaan. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini membawakan firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat yang ke-104, yaitu Allah berfirman: wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menyebutkan, dan mestinya ada di antara kalian kaum mukminin sekelompok umat atau sekelompok orang yang selalu ia menyeru pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Allah katakan di akhir ayat ini, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Telah kita uraikan dalam kesempatan yang lalu beberapa perkara berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dibutuhkan seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, dia mengetahui bahwa orang yang disuruh kepada perkara yang ma'ruf, dia meninggalkan yang ma'ruf, sehingga diseru untuk kembali melakukannya. Demikian pula dia mencegah dari kemungkaran, nyata orang itu melakukan kemungkaran, sehingga bukan hanya prasangka tapi nyata dia melakukan kemungkaran, maka diingatkan untuk meninggalkannya. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, naam, orang yang menyeru pada amar ma'ruf nahi mungkar ini seorang yang alim, benar-benar dia mengetahui bahwa itu perkara yang ma'ruf, dan begitu pun mengingkari yang mungkar, tahu betul itu adalah perkara yang mungkar. Nah, bisa ditukar nomornya. Artinya yang pertama, yang ini dan yang tadi yang kedua. Yang ketiganya, Allah yazulal munkar ila ma huwa a'dham minhu. Jangan sampai kita menginginkan menghilangkan kemungkaran, namun ternyata yang muncul kemungkaran lebih besar. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, dalam perkara ini seorang perlu sikap hikmah, teliti dan hati-hati. Karenanya pernah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala melewati satu kaum di Syam, di mana Syam ketika itu dikuasai Tartar, pasukan dari Mongol. Beliau mendapatkan mereka sedang mabuk-mabuk, minum khamer. Dan bersama Syekhul Islam ada temannya. Kemudian beliau lewat saja, tidak menegur mereka, tidak mengingkari. Kemudian temannya bertanya, lima dalam tanhahum, kenapa engkau tidak melarang mereka? Apa jawab beliau rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, Launahinahum ladahabu yahtikuna a'radal muslimina. Kata beliau, seandainya aku waktu itu tadi melarang mereka dalam keadaan mereka mabuk, mereka akan murka dan mereka akan merusak kehormatan kaum muslimin. Ya, yanhabuna amwalahum, dan akan merampas harta-harta mereka. Perhatikan hadirin, ini lebih besar. Kata beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadza a'dham min surbihimil khamr. Ini lebih besar daripada mereka minum khamr. Kalau mereka minum khamr tidak diganggu, mereka tidak ngamuk, kecil mafsadahnya dibandingkan kalau diganggu ngamuk. Sehingga di sini bukan pula alasan bagi kita membiarkan kemungkaran, maksudnya lihat dampaknya. Jangan sampai kita mengingkari satu kemungkaran, muncul kemungkaran lebih besar. Nah, sehingga kemudian yang diperhatikan pula pada poin yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarat yang keempat, seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Namun syarat yang ini para ulama berselisih, apakah disyaratkan orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf harus dia melakukannya dulu, begitupun ketika mengingkari kemungkaran harus dia itu meninggalkan kemungkaran tersebut. Yang sahih tidak disyaratkan yang demikian, kata beliau. Karena bisa jadi seorang menyuruh kepada yang ma'ruf dia belum mampu melakukan, seperti orang menyuruh kepada ibadah haji dia belum mampu melaksanakan, maka tidak dosa dia menyeru kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, mengajarkan pada mereka. Demikian pula beliau menyebutkan, tidak mesti orang yang dia itu mengingkari kemungkaran atau mencegah dia perbuatan yang mungkar harus dia meninggalkan total. Kalaupun memang dia masih melakukannya, maka hal yang tersebut tanggung jawab dia di depan Allah Ta'ala. Dia terkena dosa dan terkena ancaman. Dia berbicara sesuatu yang dia tidak melakukannya, dia melarang sesuatu yang dia melakukannya. Ini berat. Kemudian hadirin, kata beliau, kita lanjutkan. Summa innahu yanbaghi lil amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Yang perlu diperhatikan seyogianya, orang yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ayak sudah bidzalika islahil khalqi, maksud yang dia lakukan adalah untuk memperbaiki makhluk, keadaan manusia, berbuat islah, perbaikan di tengah-tengah manusia. Wa iqamatu syara'illah, dan menunaikan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, la ayaqsudal intiqam minal amasi, tidak semata-mata marah kepada orang yang melakukan maksiat. Awi intisari nafsi, atau menolong diri sendiri. Ya, memenangkan atau menolong diri sendiri. Bukan, tapi dia niat ingin lakukan perbaikan. Tidak karena merasa terganggu dirinya tegur orang yang berbuat kemungkaran. Kalau dia enggak terganggu dibiarkan, bukan karena itu. Tapi lillahi ta'ala, ia ingin benar-benar menyeru kepada kebaikan betul-betul karena Allah, dan dia inginkan kebaikan. Begitupun mencegah kemungkaran betul-betul karena ingin menegakkan syariat Allah agar manusia menghindari kemungkaran tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, niatnya harus benar-benar lillahi ta'ala. Sehingga dengan niat yang lurus tersebut, naam, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan barokah. Sehingga Allah katakan di akhir ayat tersebut, kata Syekh rahimahullah, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Naam, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yang menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mestinya kalau ini kita amalkan bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sungguh hadirinya dimuliakan Allah, dengan sendirinya semua perkara-perkara kejelekan, kemungkaran-kemungkaran akan dengan sendirinya akan hilang, dan kebaikan-kebaikan dengan dia akan muncul. Kalau kita semua mengamalkan ayat ini, dan kalau semua kita benar-benar menginginkan kebaikan, mari perbaiki bersama. Satu contoh hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya kita tidak ingin generasi kita ini rusak di kemudian hari, seperti kita tidak inginkan diri kita rusak sekarang ini. Kita inginkan kebaikan saat ini, dan begitu pun kita inginkan kebaikan bagi mereka, keturunan kita kemudian nanti. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, satu hal yang mari sama-sama ya kita jalani. Contoh, setelah sholat rawatib 5 waktu berjamaah, kan masing-masing kita ya punya anak juga ikut sholat di sini. Coba untuk ke depan, coba kita mulai untuk ke depan anak-anak kita dibilang, nanti kalau engkau di masjid nak selesai sholat jangan keluar, tapi engkau maju ke depan sholat sunnah ba'diyah maghrib di depan, atau ba'diyah isya di depan, atau ba'diyah, atau nanti ba'diyah zuhur di depan, atau asar. Asar tidak ada, qobliyah asar adanya. Yang penting dua ini, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Anak-anak kita coba, supaya apa? Ikhwah barakallahu fikum, satu, mencegah mereka selesai sholat langsung lari, set, lari. Tapi mereka sudah dengan sendirinya. Ini kalau semua kita berusaha, berupaya, supayanya anak-anak kita terlatih, selesai sholat tidak langsung berdiri, cabut, lari. Kenapa? Kalau anak sudah lari, nanti bapaknya juga ikut pergi. Tidak duduk mengaji, sama anaknya juga pergi, bapaknya ikut pergi. Nah ini juga perkara yang harus kita perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan selalu kita adakan ya ikhwah. Sehingga yang kita harapkan adalah kebaikan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Kita harap mereka terlatih dengan dari awal sedini mungkin. Selesai sholat mereka duduk, zikir, selesai zikir, ayo maju dulu ke depan sholat sunnah, ambil sutra. Selesai sholat sunnah baru mundur. Supaya apa? Yang jamaah terlambat, masbuk, ya juga mereka sudah selesai. Sehingga anak-anak keluar tidak melangkahi orang sholat, dan mereka terdidik untuk menamalkan sunnah rawatib. Siapa yang ngawasi? Jangan ustaz. Yang ngawasi masing-masing orang tua. Dalam rangka apa? Ihwa barakallahu fikum, ya, kita mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir, perintahkan keluargamu sholat dan engkau bersabarlah. Ternyata ihwa barakallahu fikum, untuk kita mendidik anak-anak kita sholat, terus terang, kita semua merasakan mungkin kadang sulit, kadang gampang anak kita diajak untuk sholat. Nah, inilah makanya perlu kita sama-sama mari untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kita menganggap, oh ini bukan anak saya. Siapapun dia adalah anak saudara kita. Saudara kita muslimin, juga kita punya peduli. Seperti kita senang kalau anak kita ada orang peduli untuk mengingatkan. Jangan sampai ikhwat justru ketika kita mulai tegur satu sama lain, mengingatkan, atau ada anak kita yang sedang di luar bermain, sudah waktu sholat, ada saudara kita menegur, jangan sampai orang tersinggung. Biarkan saya bermain, jangan kamu usil. Jangan sampai seperti itu. Justru kita khawatir kalau yang seperti yang terjadi ini berbahaya. Yang kita inginkan adalah semua kita sepakat dan kita supaya berupaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Naam, yang kita harapkan adalah apa yang Allah janjikan, kebahagiaan dunia juga akhirat. Coba perhatikan ayat berikutnya, surat Ali Imran 105-nya, kata Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Allah katakan, jangan kalian menjadi seperti orang yang mereka bercerai-berai. وَاخْتَلَفُوا, dan mereka bertikai, berselisih. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ, setelah datang pada mereka al-bayyinat. Allah melarang kita, melarang kita berpecah, bertikai, bercerai-berai setelah Allah sebutkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ini kata beliau, ya dulu ala anna tarkil amr bil ma'ruf wa nahi al mungkar sabab litafarruq. Ya. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, ini akan melahirkan atau menjadi sebab tafarruq, perpecahan, perselisihan. Karena hadirin, manusia ini berbeda-beda tabiatnya tentunya. Ada yang semangat sholatnya, ada yang malas, ada yang semangat mengajinya, ada yang malas, ada yang tabiatnya baik, ada yang kurang baik. Berbeda-beda. Karena Allah katakan, inna sya'yakum la syatta. Kalian punya perilaku memang beda-beda, kata Allah Ta'ala. Sehingga adanya kekurangan pada saudara kita, itu adalah pedulinya kita untuk mengingatkannya. Begitupun ketika kita ditegur saudara kita, kita lapang dada untuk sadar dan insaf. Karena apa kata Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin saudaranya, ya, cermin bagi saudaranya. Kalau kita menginginkan diri kita mengetahui sejatinya kita ini seperti apa, coba perhatikan apa komentar saudara kita, apa kata saudara kita. Kalau saudara kita mengatakan, akhi atau saudaraku fulan, afwan, minta maaf, begini-begini antum adalah keliru, salah. Umpamanya dia mengingatkan kita, masya Allah, mestinya kita pujilah Allah, alhamdulillah, jazakallah khair atas tegurannya, nasihatnya. Sehingga kita yang lalai menjadi sadar. Maka ihwa barakallahu fikum, ini pentingnya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau mengambil teman kecuali seorang mukmin. Kenapa memang, kata Syekh Rabi hafizahullah taala, kenapa kita harus mengambil teman mukmin, orang yang soleh, orang yang baik? Karena apa? Dia yu'inuka 'ala ta'ah. Dia akan membantumu untuk melakukan ketaatan. Ya, akan membantumu, menolongmu, engkau bisa melakukan ketaatan. Dan yahussuka 'alal khair. Yang kedua kata beliau, dia akan mendorongmu pada kebaikan-kebaikan. Kalau berteman dengan orang yang baik, nah, akan mendorong kita seperti itu. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kalau kita mewujudkan ini semua, sungguh kata beliau Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah taala, idzan la yajma'ul umma illa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tidak akan terwujud persatuan pada umat ini kecuali dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau umat ini yang mungkar dibiarkan merajalela, pasti akan terjadi keresahan, dan keresahan akan memicu ketidaktenangan, ya, dan akan menjadi perselisihan. Sebaliknya, kalau perkara yang ma'ruf tidak ditegakkan juga sama. Ya, tidak ada orang melakukan kebaikan yang amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Beliau mengatakan, falau annal ummata umarat bil ma'rufi wa nahat 'anil munkari tahakamat ilal kitab wa sunnah. Andaikan manusia ini, umat ini, seluruh muslimin, mereka benar-benar menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan berhukum kembali kepada Quran dan sunnah, ma tafarraqat abada, tidak akan berselisih, tidak akan tercerai-berai selamanya umat ini. Dan dengan seperti itu, kata beliau, lahasallahumul amn, pasti akan didapatkan keamanan, ketenteraman. Nah, dan hadirin yang dimuliakan Allah, ini keamanan yang sungguh sangat didambakan oleh setiap insan. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kedzaliman, dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan, ketenteraman, kedamaian, wa hum muhtadun, dan mereka dibimbing, diberi petunjuk. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, satu negeri, baik sekupnya negara yang luas ataupun rumah tanggalah, kalau di dalamnya mereka benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala, sungguh ini yang akan menjadi sebab aman damai kehidupan mereka. Namun tidak akan terwujud ini tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mungkin terwujud tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, yang kecil lagi pada diri kita akan nyaman, hidup kita tenang, badan ini akan terasa enak dan nyaman kalau bersih, bebas dari penyakit, dan badan ini bersih, ya, sehat, juga tidak ada penyakit, tidak ada kotoran atau penyakit pada tubuh kita, ini nyaman, ya. Tapi biar badan sehat, ada penyakit yang nempel, walaupun cuma bisul umpamanya, pasti tidak nyaman, ya, pasti nggak nyaman. Sehingga akan menjadi aman dan nyaman kalau kita ini obati bisul itu, jaga kesehatan dan obati penyakit yang muncul, badan ini akan terasa nyaman. Begitupun ikhwah barakallahu fikum, negara ini akan aman, damai, sentosa. Tentunya kalau kemungkaran-kemungkaran yang terjadi diingkari, dicegah, ya, dan perkara-perkara yang ma'ruf ditumbuhkan, sehingga kesadaran orang untuk selalu melakukan kebaikan muncul, dan kesadaran mereka meninggalkan kemungkaran terus, ya. Jangankan ikhwah barakallahu fikum, ya, perkara ini ditinggalkan, diremehkan, seorang manusia, insan, kita manusia ini semua punya nafsu, yang Allah katakan innan nafsa la amaratun bisu, nafsu kita manusia ini cenderung pada perkara-perkara yang jelek. Nah, terkadang kita pribadi mampu menguasai nafsu itu, kadang kita enggak mampu. Nah, ketika kita tidak mampu menguasai nafsu tersebut, kita butuh orang yang menolong kita, mengingatkan, jangan lakukan itu jelek. Begitupun untuk menumbuhkan kita kekuatan biar bisa melawan nafsu tersebut, butuh orang yang menyuruh pada kebaikan sehingga terdorong kita ingin melakukan kebaikan itu. Kita ingat dalam Al-Quran Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada jiwa kita manusia dua sifat, fujur, durhaka, taqwa, sifat taqwa. Ya. Dan kita ini butuh orang yang menolong, membantu kita untuk kita mampu, ya, menguasai nafsu kita. Yaitu dengan apa? Orang yang menolong kita, menganjurkan pada kebaikan, melarang dari kejelekan. Terkadang kita tidak sanggup meninggalkan kejelekan kecuali ada orang yang mengingatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar ini beliau mengatakan adalah sebab utama tercapainya keamanan. Sehingga dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, celah-celah munculnya kemungkaran tidak ada, dan pintu-pintu kebaikan terbuka. Ini yang akan menjadikan damai, aman, orang hidup tentram. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini bukan omong kosong, kata beliau. Wadrib masalan qariban lil afham ba'idan lil azman. Coba perhatikan contoh berikut ini yang masih dekat dengan pemahaman kita, walaupun kita jauh dari zaman tersebut. Contohnya apa? Hadirin, di masa yang penuh dengan masa-masa barokah, masa-masa penuh barokah, masa hidupnya Rasulullah SAW, kemudian sepeninggal beliau, masa Abu Bakar, masa Umar Ibn Khattab. Di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, satu contoh, masa di mana kaum muslimin mendapatkan kemuliaan, kejayaan, dan sungguh di waktu hidup Umar Ibn Khattab, pintu-pintu kesesatan tertutup dan pintu-pintu kebaikan terbuka lebar, sehingga semua orang wilayah muslimin yang terbentang luas, bahkan sudah dalam kekuasaan muslimin Persia dan Romawi ketika itu, sudah menjangkau dari mulai Madinah sampai ke Iran wilayah muslimin, bahkan sampai ke Tajikistan masuk wilayah Rusia. Mereka berjalan aman di masa Umar Ibn Khattab, sampai-sampai Panglima Hormuzan dari Panglima Persia yang ditangkap oleh kaum muslimin dan dihadapkan kepada Khalifah Umar Ibn Khattab di Madinah. Ketika dia dibawa sampai di Madinah, dia dalam pandangannya seorang khalifah, seorang pemimpin umat yang besar, tentunya akan mempunyai istana yang mewah, megah, akan ada penjagaan yang ketat, pengawasan yang ketat, penjagaan yang ketat. Ternyata subhanallah, Hormuzan ini, panglima dari Persia, ketika dibawa ke Madinah, ternyata rumah Amirul Mukminin tidak ada beliau, melainkan beliau ada di masjid baring, seperti kita berbaring di masjid begitu, tidak di atas permadani, tidak di atas singgasana, sehingga kagum dia, seperti inilah pemimpin muslimin. Subhanallah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Artinya, saking amannya seorang pimpinan seperti Khalifah Umar Ibn Khattab, karena saking amannya kondisi negeri, beliau hidup tanpa penjaga. Sama seperti Rasulullah SAW, pintu terbuka, tidak ada pengawal, penjaga, beliau aman. Begitu Abu Bakar As-Siddiq, begitu Umar Ibn Khattab. Masya Allah, hadirin, ini contoh. Karena apa? Tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, pemimpinnya adil dan tegas di atas kebenaran. Begitupun di zaman Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Karena setelah zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, kemudian digantikan Utsman bin Affan, muncul gejolak, dan terus sampai kepada perpindahan kekhalifahan dari Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian berpindah ke Bani Umayyah, mulai dari kekuasaan dipegang Muawiyah bin Abi Sufyan, dan terus Yazid bin Muawiyah, terus sampai akhirnya kembali kepada Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, kembali terwujud keamanan. Dan sungguh hadirnya dimuliakan Allah, dalam kisah-kisah tentang beliau ketika memimpin, Allah memberikan keamanan, kedamaian pada penduduk bumi ini. Sampai seorang penggembala datang ke kota menanyakan, siapakah pemimpin kalian ini? Sungguh ini pemimpin kalian tentunya orang yang paling baik. Kenapa Anda tahu? Karena kami menggembalakan kambing, tidak ada serigala yang mengganggu. Kami berjalan, tidak ada yang kami takutkan. Semua aman. Dan ternyata ini pengaruh dari kesolehan seorang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu yang Allah katakan, kalau kita benar-benar masing-masing diri kita berupaya untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar pada diri kita, keluarga kita, dan terhadap lingkungan kita, sehingga akan terwujud kebaikan bersama dan akan tertutup kejelekan, kerusakan yang luas. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini bukan hanya khayalan, tapi ini akan menjadi kenyataan. Seperti Allah katakan, "Lau kana ahlul qura amanu wattaqau," andaikan penduduk negeri semua beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, "la fatahna alaihim barakati minas samawati wal ard," pasti kata Allah, kami bukakan bagi mereka pintu keberkahan di langit, juga keberkahan di bumi. Kemudian ayat yang kedua, Imam Nawawi Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah surat At-Taubah ayat 71. Setelah ayat yang tadi, beliau membawakan firman Allah ayat 71 surat Taubah, yaitu beliau mengatakan firman Allah Ta'ala, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim." Allah menyebutkan mukmin laki-laki dan mukmin wanita, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Artinya masing-masing mukmin terhadap saudaranya ini dia merupakan punya sikap wala, yakni yansuruhu yusa'iduhu, dia menolongnya, membantunya, ya, saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, saling mencintai. Nah, ini Allah sebutkan orang mukmin seperti ini. Beda dengan ketika Allah menyebutkan al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Orang munafik laki-laki atau munafik perempuan, sebagian mereka min ba'din. Ya. Allah tidak mengatakan aulia, tapi min ba'din. Ingat, yang namanya orang-orang munafikin, walaupun mereka banyak dan besar jumlahnya, kelihatannya mereka bersatu, namun hakikatnya mereka centang perenang, mereka itu tercerai berai, tidak ada kesatuan pada mereka. Kata Allah, "Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta," engkau saksikan, menyaksikan mereka seperti satu, padahal hati mereka cerai berai. Itu yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Ini orang munafik. Sehingga Allah menyebutkan al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Munafik laki-laki, munafik wanita, sebagian mereka dari yang lainnya. Ya. Dan mereka beda. Kalau orang mukmin, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Setelah Allah menyebutkan mukmin satu sama yang lain saling mencintai, saling mengasihi, ya, saling menolong, saling melindungi, dan juga tidak sebatas itu, mereka selalu ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Kenapa kaum muslimin? Kita seluruh kaum mukminin sudah mengetahui kebaikan, tapi terkadang jiwa ini malas melakukan kebaikan, sehingga perlu orang yang menyuruh, memotivasi, mendorong untuk kita melakukan kebaikan. Begitupun kita sejatinya tahu perkara-perkara mungkar, tapi terkadang kita enggak kuasa, terjerumus ke dalam kemungkaran, sehingga perlu orang yang mencegah. Jangan. Perlu kita orang yang mencegah, pedulian saudara kita untuk mencegah kita. Jangan dibiarkan, wah ini terserah dia mau masuk ke jurang kah, mau binasa terserah. Tidak begitu orang mukmin. Maka Allah mengatakan ba'duhum aulia ba'din. Sebagian mereka wali, pelindung, penolong, ya, bagi yang lainnya. Ketika saudara kita dia terjerumus dalam maksiat, cegah, jangan. Terlanjur sudah kita ajak kembali tobat. Kalau dia malas melakukan kebaikan, motivasi, datangi, "Saudaraku, kenapa? Lama kayaknya engkau enggak pernah taklim, lama kayaknya engkau enggak kelihatan di masjid, atau mungkin ada keperluan lain, atau mungkin ada sakit, kunjungi." Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kepedulian kita sehingga nampak apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Mukmin itu di dalam mereka saling menumbuhkan kecintaan, saling kasih sayang, saling ta'atuf, menutupi satu sama lainnya, ya, mengasihi satu sama yang lainnya seperti satu jasad. Tentunya kita sudah bisa menggambarkan satu jasad seperti apa. Kemudian hadirin, yuqimuna shalah, kata Allah, mukmin itu selalu mendirikan salat, yu'tuna zakah, menunaikan zakat, yuti'una Allah wa rasulahu, mereka selalu taat kepada Allah dan rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, orang yang seperti mereka itu, merekalah orang-orang yang akan Allah merahmati. Itu yang kita harapkan hadirin, rahmat Allah untuk kita. Dan caranya ini harus kita lakukan. Kata Allah, merekalah orang-orang yang akan Allah rahmati mereka. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Sampai di sini kiranya hadirin yang dimuliakan Allah, Isa sudah datang. Insyaallah kita bisa berlanjut sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah beri kekuatan kita untuk menjalankan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.